kenikmatan-kenikmatan dunia. Pokok-pokok kenikmatan dunia. Dari semua kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, kembalinya hanya pada tiga jenis kenikmatan. Disebutkan dalam hadis ini oleh beliau SAW. Yang pertama ialah kondisi aman, kondisi tentram, kondisi damai pada tempat tinggalnya. Desanya aman, daerahnya aman tentram, kotanya aman damai, negaranya bangsanya aman tentram. Ini merupakan kenikmatan besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenikmatan sehat wal afiat pada badannya. Mu'afa fi jasadihi. Badannya sehat wal afiat, tidak berpenyakit, tidak sakit. Ini merupakan anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, bisa makan pada hari itu, punya makanan pada hari itu. Waktunya sarapan pagi, bisa sarapan pagi. Waktunya makan siang, bisa makan siang. Waktunya makan malam, bisa makan malam. Hari itu. Tidak dibahas makannya apa. Masing-masing orang berbeda. Yang penting bisa makan dan punya makan pada hari itu. Ya ini yang namanya kenikmatan dunia. Beliau mengatakan faka'anna mahizat lahu dunia, seolah-olah dunia seisinya ini dilimpahkan untuk dia. Jadi kayak ini. Apalagi ya Ibu. Barakallahu fikum. Satu saja dari kenikmatan ini hilang, maka hilang pula daripadanya sebagian dunia. Tempat tinggalnya aman, damai, tenteram. Negaranya aman. Badannya sehat. Tetapi tidak punya makanan pada hari itu. Ya sengsara. Mau makan tidak bisa, karena tidak punya apa yang mau dimakan. Pagi tidak bisa makan, siang tidak bisa makan, sore tidak bisa makan. Sengsara dia. Ada dunia yang hilang daripadanya. Daerahnya aman. Punya makanan pada hari itu. Bahkan hari-hari esok malah. Tapi badannya tidak sehat. Badannya tidak afiat. Yang ini kena penyakit A, yang ini kena penyakit B. Yang ini meriang, yang ini sakit kepala, yang ini sakit gigi, yang ini diabetes, yang itu kolesterol, yang ini jantung, yang ini macam-macam. Badannya enggak sehat. Ada yang kurang pada dunia dia. Untuk apa? Makanan banyak di rumah, tapi badannya enggak sehat. Ditawari sate, maaf, tidak bisa makan sate. Kenapa? Kolesterol. Dikasih minuman yang enak, mohon maaf, tidak bisa minum itu. Kenapa? Manis, diabetes. Percuma. Hilang sebagian dunianya. Badan sehat, walafiat, punya makanan pada hari itu. Tetapi kondisi tempat dia tinggal, desanya, kecamatannya, kotanya, apalagi bangsanya, tidak aman, tidak damai. Entah terjadi peperangan padanya, keributan padanya, kondisi yang chaos dan segala macamnya. Ini lebih sengsara lagi, lebih menderita lagi. Hilang daripadanya sebagian dunia. Maka ketika pada seorang insan terkumpul padanya tiga jenis kenikmatan ini, maka dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Enggak ada lagi yang lain dunia ini. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, yang perlu dicermati di sini adalah dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tiga kenikmatan tadi, yang paling pertama beliau sebutkan adalah rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kamu yang berpagi hari dalam kondisi aman daerahnya. Pertama kali yang beliau sebutkan rasa aman. Keamanan, ketenteraman, kedamaian di tempat dia tinggal. Itu menunjukkan barakallahu fikum, nikmat ini yang paling agung, yang paling besar dibandingkan dengan dua yang lain. Sebab kenikmatan ini dirasakan bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk semua masyarakat yang ada. Badan sehat hanya dia yang merasakan. Bisa makan, punya makan, cuma dia yang merasakan. Tapi kalau terkait dengan kondisi yang aman, kondisi yang tenteram, kondisi yang damai, bukan hanya dia yang merasakan, semua orang di sekitarnya, di daerahnya, di tempatnya, di wilayahnya, di bangsanya, di negaranya, merasakannya. Kemanfaatannya itu meluas umum. Faedahnya meluas umum. Kenikmatannya luas umum. Dirasakan semua pihak. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil sebuah faedah penting, yaitu kondisi aman, kondisi damai, kondisi yang sejahtera di sebuah tempat, di sebuah daerah, itu merupakan nikmatun azimatun minallah, kenikmatan besar dari Allah Azza wa Jal, sangat diharapkan dalam syariat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kondisi ini, rasa aman ini, itu merupakan nikmatun azimatun alal insan, merupakan nikmat besar dari Allah untuk umat manusia ini. Dengan rasa aman itu pula mereka bisa beraktivitas dengan tenang. Tanpa rasa aman tidak akan mungkin dia bisa hidup dengan tenteram. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penduduk kota Mekah, nikmat Allah yang begitu agung untuk mereka, dalam bentuk Allah jadikan tanah haram itu sebagai tempat yang aman. Allah jadikan Mekah itu sebagai daerah yang aman tenteram. Allah berfirman, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, al-ayah. Dan ingatlah, kata Allah, ketika kami menjadikan al-bait, Ka'bah ini, yang ada di kota suci Mekah, di tanah haram. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, Ka'bah ini sebagai mathabah bagi umat manusia. Wa amna, yang kita inginkan sekarang ini. Wa amna, dan kami jadikan ia sebagai tempat yang aman. Maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa amna. Ini ayat lafadznya ialah lafadz imtinan namanya. Intinan Allah mengingatkan anugerahnya kepada orang-orang Mekah. Ingat wahai orang Mekah, Allah jadikan tempat anda tempat yang aman. Allah jadikan kota anda kota yang aman. Di situ ada Ka'bah yang dimuliakan. Kondisinya aman tentram. Ingat itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat yang lain. Di Ali Imran ayat yang ke-97. Masih terkait dengan orang-orang Mekah. Allah berfirman, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Dan padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Di dekat Ka'bah ada tanda-tanda kekuasaan Allah namanya maqam Ibrahim. Allah mengatakan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا. Dan barang siapa yang memasuki tanah haram ini, maka dia pasti akan merasakan keamanan. Ini sebuah keutamaan besar, fadilah besar dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka dalam bentuk rasa aman. Juga dalam ayat yang lainnya lagi, di Al-Qasas ayat yang ke-57. Ini semuanya masih berbicara tentang orang-orang Mekah yang tinggal di tanah suci Mekah. Allah berikan anugerah besar kepada mereka dan bentuk rasa aman. Allah berfirman, وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Mereka orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan, kalau kami mengikuti petunjuk bersama engkau wahai Nabi, nanti kami akan diambil, akan diculik, akan diusir dari negeri kami. Allah mengingatkan, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Bukankah kata Allah, bukankah kami anugerahkan kepada mereka tanah haram ini sebagai tempat tinggal mereka yang aman, haraman amina. Bukankah kami telah kuasakan kepada mereka tanah haram ini sebagai tempat yang aman, didatangkan kepadanya buah-buahan dari segala sesuatu sebagai rezeki dari sisi kami. Allah ingatkan, siapa bilang kalau kamu ikut Islam, siapa bilang ketika kamu masuk-masuk Islam bersama dengan Nabi ini, kamu akan terusir dari negeri kamu? Tidak. Allah ingatkan anugerah Allah Azza wa Jalla mereka. Allah telah beri anugerah besar kepada orang-orang di sini. Allah jadikan tanah haram itu sebagai tempat yang aman. Allah jadikan kamu berkuasa di situ, di tanah haram yang aman. Dengan rasa aman itulah ekonominya semakin kuat, didatangkan ke situ buah-buahan segala sesuatu, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Quraisy dahulu di masa jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anugerah-anugerah besar yang Allah berikan kepada kaum Quraisy kala itu. Di antara anugerahnya adalah Allah berikan mereka rasa aman, rasa kedamaian, rasa ketenteraman, hilang rasa takut dari mereka. Disebutkan dalam surat Al-Asr Quraisy pertama dan terakhir sampai terakhir. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang orang Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. yang artinya dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka rehlah melakukan safar perniagaan di waktu musim dingin dan di waktu musim panas ke mereka. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Allah Rabbnya Ka'bah ini. Allazi at'amahum min ju, yang mana Allah lah yang memberi makan kepada mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah pula yang memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa ketakutan. Anugerah khusus untuk orang-orang Quraisy, satu di antaranya adalah rasa aman. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi kondisi aman, kondisi tentram, kondisi damai dalam sebuah tempat, dalam sebuah daerah, dalam sebuah wilayah, bahkan dalam sebuah bangsa, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam ayat yang lain, rasa aman ini ternyata dambaan para anbiya wal mursalin. Dambaan para anbiya wal mursalin menggambarkan kepada kita bahwasanya mewujudkan rasa aman, rasa tentram, rasa damai di sebuah tempat itu tuntutan syariat, matlabun syar'i namanya. Mewujudkan rasa aman itu tuntutan syariat. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara kisahnya ialah Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk menaruh istrinya Ummu Ismail dan putra sematawayang ketika itu Nabiullah Ismail, diperintahkan untuk ditempat tinggalkan di sebuah lembah gersang. Namanya lembah Mekah. Waktu itu gersang, emang gersang Pak. Tidak ada apa-apa. Ka'bah belum terbangun. Tapi fondasinya ada. Disuruh naruh di situ. Tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya gunung-gunung batu pasir yang gersang. Taruh di situ. Dikasih bekal secukupnya untuk mereka berdua. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berpaling dari keluarganya, menjauh, enggak nampak oleh mereka, Allah menciptakan tentang doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Panjang doanya. Di antara doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah supaya lembah ini nanti menjadi tempat yang aman, desa yang aman, negeri yang aman. Itu yang dipinta Nabi Ibrahim. Meminta supaya lembah ini jadi tempat yang aman. Katanya para ulama, permintaan seorang nabi itu syar'i. Apalagi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan permintaan syar'i. Permintaan yang sangat mulia. Dambaan yang sangat agung. Syariat berarti. Kaidahnya kata para ulama, kalau disebutkan dalam sebuah ayat atau sebuah hadis, ketika Allah menceritakan permintaan seorang nabi, dambaan seorang nabi, itu berarti dambaan semua nabi. Dambaan semua nabi, tidak hanya nabi itu saja. Kenapa demikian? Dikarenakan semua nabi itu satu tauhidnya, satu keimanannya, satu prinsipnya. Yang beda hanya tata cara ibadahnya, syariatnya. Ketika Allah menceritakan nama Nabiullah Ibrahim, Itu berarti permintaan semua nabi, semua rasul, semuanya sama. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-126. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min ats-tsamarati man amara minhum billahi wal yawmil akhir. Sampai akhir ayat. Ingatlah kata Allah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Doanya Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kata-kata hadza itu isyarat kepada lembah tadi, lembah Mekah tadi. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, wahai Rabb, Rabbi wahai Rabbku, ij'al hadza baladan amina, jadikan lembah ini negeri yang aman. Jadikan lembah ini negeri yang aman. Dan beri rezeki penduduknya dari berbagai macam buah-buahan yang beriman kepada mereka, kepada Allah dan hari akhir. Ini gak sembarang doa, Pak. Doanya seorang nabi. Itu menunjukkan ini perkara yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat penting dalam pandangan mereka. Yang dipanjatkan meminta kondisi aman, kondisi damai, kondisi tentram untuk lembah Mekah ketika itu. Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Disitulah muncul sejarah sumur Zamzam. Dari situlah kemudian berdatangan sekian banyak orang mengerumuni wilayah Ka'bah. Lembah Mekah menjadi sebuah desa yang padat penduduknya dan mendapatkan hidup yang makmur. Allah kabulkan doanya. Pada kesempatan berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam datang lagi menengok keluarganya di lembah Mekah. Di situ sudah berubah menjadi sebuah balad, sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara. Dulu kersang cuma dua orang kok, Ummu Ismail dan Ismailnya. Sekarang sudah banyak penduduk. Di surah dalam Al-Quran Al-Karim di surah Ibrahim ayat yang ke-35. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat kondisi yang seperti itu, kembali beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, yang beliau pinta sama. Kalau dahulu memohon supaya lembah tadi jadi negeri yang aman, sekarang berdoa lagi kepada Allah SWT menjadikan negeri ini selalu aman. Namanya menjaga rasa aman tadi. Kalau sebelumnya mewujudkan rasa aman, sekarang ini menjaga rasa aman tadi. Yang dipinta hanya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran mengisahkan tentang doa Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajudubni wabaniya na'budal asnam. Perhatikan di sini syarahnya. Jadi ingatlah kata Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini aman. Kalau di sebelumnya di Al-Baqarah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Kata-kata hadza kelembah tadi syaratnya. Jadikan lembah ini negeri yang aman. Kalau sekarang, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Padahal sudah aman, sudah damai, sudah sejahtera, sudah makmur. Tapi minta kembali kepada Allah supaya jadi negeri yang aman lagi. Berarti yang dibongkar apa ya kan? Menjaga keamanan tersebut. Jadikanlah negeri ini selalu aman, selalu damai, selalu tentram, selalu sejahtera, selalu makmur. Dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Ini namanya penekanan. Menegaskan kepada kita barakallahu fikum ahammiyatul amn. Betapa pentingnya mewujudkan, menjaga rasa aman di sebuah tempat, di sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa negara. Ini merupakan permintaan Nabiullah Ibrahim dan sekaligus permohonan semua nabi, semua rasul kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan perkara yang remeh, perkara yang sangat agung, yang sangat besar, barakallahu. Luar biasa. Dari sinilah ikhwanul fillah azakumullah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mewujudkan, menciptakan rasa aman, menjaga rasa aman dan tentram, amrun daruri, perkara yang darurat, perkara yang harus, perkara yang pasti diwujudkan. Dengan itu seseorang insan akan mampu untuk menjalankan syiar agamanya. Liyatamakkan al-insan min mumarasati sya'airi dinih. Dengan kondisi aman itu seorang insan akan mampu menjalankan syiar-syiar agamanya. Ya, dengan itu pula seorang insan dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kesehariannya. Ragam aktivitas. Dengan tenang. Dengan damai. Tidak ada gejolak. Dengan itu pula. Dengan rasa aman itu pula. Seorang insan, dia bisa berinteraksi dengan masyarakatnya. Dengan orang lain. Juga dengan tenang, dengan damai, dengan tentram. Interaksi dia dengan keluarganya, dia dengan orang tuanya, dia dengan anaknya, dia dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan familinya, dengan yang lainnya. Ilaqah. Keterkaitan dia dengan masyarakatnya terjalin dengan bagus. Dengan rasa aman. Dengan itu pula. Dengan rasa aman itu pula. Seorang insan akan hidup dengan damai. Psikologi dia nyaman. Secara nafsiahnya tenteram. Secara badannya bisa sehat. Dikarenakan kondisinya aman. Tidak ada tekanan batin. Dengan kondisi yang chaos. Dan secara umum. Dengan rasa aman itu pula, seorang insan akan merasakan kebahagiaannya. Dia akan berbahagia dalam hidupnya di sebuah tempat yang begitu aman, yang begitu sejahtera, yang begitu damai. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangka ini semua. Perkara disepakati oleh orang insan, seorang insan yang punya akal. Apalagi seorang muslim yang punya iman. Apalagi seorang mukmin yang sangat percaya dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menunjukkan betapa pentingnya mewujudkan rasa aman ini, betapa pentingnya menjaga rasa aman ini. Iyalah kalau kita menyaksikan entah itu menyaksikan langsung atau membaca atau mendengar berita di sebuah tempat yang di situ tidak ada rasa aman. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla rasa aman. Bisa membayangkan barakallahu fikum di tempat tersebut yang terjadi adalah malapetaka. Penderitaan, kesengsaraan, hidup yang enggak tenang. Di sana banyak pembunuhan. Di sana banyak pertumpahan darah, banyak peperangan-peperangan, menderita. Hidupnya enggak tentram, hidupnya tidak tenang, psikologinya akan terganggu. Barangkali hukum ekonominya carut marut, pasar-pasar tutup. Pendidikan juga demikian akan carut marut, sekolah-sekolah tutup, orang takut untuk keluar rumah. Sangat mengerikan. Bisa disebutkan sekian banyak poin-poin negatif pada sebuah tempat, sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa yang dicabut daripadanya rasa aman. Dan itu barakallahu fikum dalam pandangan Islam merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Yang dulunya aman, dulunya tentram, berubah. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Untuk perhatikan dalam Al-Qur'an Al-Karim di An-Nahl ayat 112. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan sebuah bangsa, sebuah desa yang dulunya itu aman sejahtera dicabut itu semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Menderita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan sebuah qarya, sebuah desa. Desa, daerah, tempat, bangsa, negara. Dulunya aminatan, desa yang aman, mutmainnatan, desa yang tentram sejahtera. Tenang kehidupannya, damai kehidupannya, sejahtera kehidupannya, aman daerah itu. Ya diha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang ke desa itu melimpah ruah dari semua penjuru desa. Ekonominya tumbuh kembang, ekonominya naik, rezekinya datang dari mana-mana, melimpah ruah. Itu dari efek rasa aman dan ketenteraman tadi. Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah. Ternyata penduduk desa itu mengkufuri nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Kufur nikmat, bermaksiat, mengerjakan perkara yang mungkar. Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan, pakaian ketakutan dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Bisa anda bayangkan sebuah tempat tadi itu menderita, sengsara orangnya itu. Rasa takut meliputi mereka di mana-mana. Bagaimana antum bisa hidup dengan kondisi yang seperti ini? Hidup yang tenang. Bagaimana bisa seorang insan itu memiliki psikologis yang bagus dengan kondisi yang seperti ini? Bagaimana mungkin dia merasakan rasa nyaman dengan kondisi yang seperti itu? Tidak ada seorang pun yang mau seperti itu. Terbukti ketika dikuasai rasa takut yang begitu sangat yang mendera, kabur kabeh, eksodus. Ya kan tidak? Di sebuah tempat yang menakutkan tadi itu semuanya semburat, eksodus kemana? Kemanapun, yang penting tempatnya aman. Kemanapun, yang penting tempatnya damai. Walaupun di negeri orang. Apa yang dia cari? Ketentraman. Apa yang dia cari? Rasa aman. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang real. Menekankan kepada kita semua betapa pentingnya mewujudkan rasa aman dan menjaga rasa aman. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah jazakumullah. Agama Islam, agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub dalam hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka dari mulai zamannya sahabat, tabi'in, tabi'in sampai para ulama sekarang ini. bimbingan Islam betul-betul memiliki andil besar untuk mewujudkan rasa aman ini. Memiliki andil besar mewujudkan rasa aman ini. Mewujudkannya, menjaganya, melestarikannya. Dan itu menyeluruh. Menyeluruh. Rasa aman, rasa tentram dalam semua aspek kehidupan seorang insan. Menyeluruh. Lengkap dengan bimbingan-bimbingan. Saya sebutkan satu persatu. Rasa aman tadi, al-aman tadi, meliputi yang pertama, amnun nafsani. Rasa aman, rasa damai pada kejiwaan masing-masing individu masyarakat, individu muslim secara khusus. Nafsiyahnya, psikologisnya, tentram, damai, aman. Dengan bimbingan Islam. Kita kasih rinci poin-poinnya. Bimbingan-bimbingannya. Yang kedua. Amnun fikri. Rasa aman, ya, rasa aman pada pemikirannya, pada ideologinya. Yang ketiga, amnun iktisadi, aman secara ekonominya, aman damai sejahtera secara ekonominya. Yang keempat, amnun ijtimai, aman tentram pada sosial kemasyarakatannya. Yang kelima, amnun siasi, rasa aman pada siasahnya, politiknya. Dan secara umum, amnun am, rasa aman secara umum bagi mereka. Secara keamanannya, pertahanannya, dan segala macamnya akan muncul semuanya dengan bimbingan-bimbingan Islam barakallahu. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah, nanti pada akhirnya menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna menyeluruh semua bimbingannya. Agama Islam itu bimbingannya membawa kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan kerusakan. Bimbingan Islam itu selalu indah dalam semua aspeknya. Menunjukkan pula rahmatul Islam, rahmat Islam bagi para pemeluknya secara khusus dan bagi orang lain secara umum. Barakallahu. Dan mengharuskan kita untuk selalu berpegangan dengan Islam. Harus kita pelajari, harus kita kaji, harus kita gali ilmunya, bimbingan-bimbingannya, kita jadikan sebagai prinsip, sebagai pedoman, kita amalkan, kita sampaikan kepada umat. Barakallahu. Islam yang ada ini. Sekarang kita mulai perinciannya. Bimbingan-bimbingan Islam untuk mewujudkan rasa aman dalam poin-poin di atas. Mewujudkannya dan menjaganya. Yang pertama ialah amnun nafsani, kedamaian, ketenteraman pada kejiwaan masing-masing pemeluknya, psikologisnya. Bimbingan Islam dalam bab ini barakallahu fikum, ialah menanamkan kepada masing-masing pemeluknya prinsip keimanan kepada Allah, prinsip ketauhidan dalam beribadah kepada Allah, prinsip zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iman itulah, dengan tauhid itulah, dengan selalu berzikir kepada Allah itulah, seorang muslim secara khusus jiwanya akan. Kita kembali kepada beberapa ayat yang saya bacakan di atas tentang Nabi Allah Ibrahim. Pada surah Ibrahim ayat yang ke-35, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim memohon negeri Mekah selalu aman. Di situ Nabi Ibrahim menyertakan satu poin lagi, yaitu supaya dijauhkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Masih ingat ya? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini aman. Doa minta keamanan. Digandeng setelah itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak-anak aku dari penyembahan berhala, syirik. Jauhkan aku dari kesyirikan. Maknanya, anugerahkan kepada aku ketauhidan. Tauhid, ibadahnya kepada Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah hal-hal yang lainnya, itu merupakan rasa aman untuk nafsaniyah, nafsiyah, kejiwaan masing-masing muslim. Digantikan dengan rasa aman. Siapa yang bertauhid, maka akan aman jiwanya, tentram jiwanya, damai jiwanya. Itu pasti, karena ketauhidan membawa ketenteraman. Yang menguatkan hal ini disebutkan dalam ayat yang lain di Al-An'am ayat yang ke-82 atau 83. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang memurnikan imannya kepada Allah, yang memurnikan tauhidnya dalam beribadah kepada Allah dengan tanpa syirik, dikasih rasa aman dan tenteraman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kezaliman dalam ayat ini disebut dalam tafsirnya, dalam hadis, yaitu kesyirikan. Disebutkan dalam ayat yang dalam surah Luqman, dalam surah Luqman ketika Allah menceritakan dalam Luqmanul Hakim yang menasihati putranya, dia mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, kamu jangan syirik kepada Allah, syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi bukan dalam hadis Bukhari Muslim Rasul menyatakan az-zulmu asyirik, kezaliman dalam ayat di atas adalah kesyirikan. Sehingga maknanya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Itu aman dalam semua sisi. Yang paling utama, aman kejiwaannya, iman dia kokoh, tauhidnya dia bersih murni, saksiyahnya, nafsiyahnya, kejiwaannya tentram, damai dengan tauhid tadi, dengan iman tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Lahumul amn. Itu nomor satu. Dan juga aman-aman yang lainnya. Disebutkan aman di dunia dan aman di yaumul qiyamah dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Aman dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih hidayah di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla. Menegaskan yang namanya keimanan kepada Allah, yang namanya bimbingan tauhid, memuridkan tauhid dalam beribadah kepada Allah dengan tanpa syirik, menetapkan rasa aman bagi sang hamba tadi. Amnun nafsan, jiwanya tentram, jiwanya damai, jiwanya tenang dengan iman dia kepada Allah. Terkhusus itu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian menenteramkan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tenteram. Jiwa akan tenteram dengan tanpa zikir, sempit hati. Kalau mengatakan tempat yang lainnya lagi, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan nanti akan kami bangkitkan, akan kumpulkan daripada mahsyar yang belum kiamat dalam keadaan dia buta. Ma'isya tanpa, tanpa zikir sepi jiwanya. Dengan zikir tumaknina jiwanya. Iman, tauhid, zikrullah. Itu bimbingan Islam yang sangat mulia. Dan ini merupakan pondasi utama, patokan utama untuk mewujudkan rasa aman yang lain. Didahului atau apa? Enam, didahului dengan masing-masing individunya. Ketika masing-masing warga, masing-masing masyarakat, khususnya masing-masing muslim, jiwanya tenang, jiwanya damai, jiwanya tentram, jiwanya aman, psikologisnya dia aman, itu modal utama untuk mewujudkan yang berikutnya lagi. Dan itu hanya dengan iman kepada Allah, dengan tauhid dalam beribadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa itu sempit. Kemaksiatan bikin sempit hati. Dosa, kemungkaran bikin sempit hati. Kesyirikan bikin sempit hati. Kekufuran membuat sempit hati. Tidak mau berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, sempit hati. Dan berkenalan menastati ma'isya dan bongka. Barang siapa berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah, maka dia mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Barakallahu fiik. Islam menawarkan bimbingan yang jelas. Itu kenapa para nabi dan para rasul alaihissalam dalam dakwahnya mereka memulai dengan perbaikan masyarakat. Memperbaiki keimanan mereka, memperbaiki tauhidnya mereka, memperbaiki ibadah mereka supaya dekat kepada Rabb-nya, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah untuk menenteramkan individu ini. Membikin dia tenang, membikin dia damai, aman psikologi. Barakallahu fiikum. Ini modal utama. Nanti efeknya positif. Dengan iman, dengan tauhid, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah, akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Tingkah lakunya jadi baik, akhlaknya jadi bagus, adabnya jadi bagus, interaksinya menjadi bagus kepada sesama. Dia menjadi hamba Allah yang bisa bersabar ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmat, gemar istighfar kembali kepada Allah ketika ada dosa. Orangnya tahan bantingan. Itu semua adalah buah ketauhidan, buah keimanan, buah ibadah kepada Allah, buah zikir kepada Allah. Menyiapkan person-person yang tadi, menyiapkan individu tadi itu dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Namanya islahun nafsi, perbaikan individu. Ini berhasil, selebihnya akan lebih lancar. Namanya amnun nafsan. Dan ini pokok dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini merupakan pokok dakwah Islam yang diimban oleh mereka semua dan diimban oleh para mubalig, para dai ila yaumiddin. perbaikan masyarakat. Yang kedua, amnun fikri, keamanan secara pemikiran ideologi, secara fikrah. Ini pun juga demikian. Islam memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, mengarahkan, memberikan bimbingan kepada individu muslim secara khusus untuk memiliki pemikiran yang lurus. Yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, lurus, bengkok sesuatu dalam pandangan Islam sesuai dengan barometer Islam. Yang lurus dalam Islam dikatakan lurus, yang bengkok dikatakan bengkok dalam kacamata Islam. Karena yang dibahas sekarang dengan Islam. Dipahami insyaAllah ya. Maka pemikiran yang benar, fikrah yang benar, ideologi yang benar, yang sesuai dengan bimbingan Islam, yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan bimbingan para ulama-nya. Barakallahu fiik. Dikatakan lurus. Yang menyimpang dari ini, yang menyelisih ini, mohon maaf, dikatakan menyimpang, dikatakan sesat. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat di Al-Fatihah saja. Disebutkan di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa yang dipanjatkan orang yang sholat atau membaca Al-Fatihah. Minta ditunjuki siratal mustaqim. Ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Allah menjelaskan di situ ada tiga jalan. Yang satu dikatakan mustaqim, lurus, Allah kasih nikmat. Yang dua dihukumi dengan selain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Siapa ini? Disebutkan dalam ayat yang lain, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka lah sebaik-baik teman untuk menelusuri jalan yang lurus ini. Ini yang Allah kasih nikmat, lurus jalannya para ambiyaul mursalin, jalannya pengikutnya mereka, ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Yang mengatakan demikian siapa ya Pak? Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatakan dimurkai, Allah pula yang mengatakan sesat. Yang ini kita harus menghindar daripadanya. Yang ini dalam pandangan Islam, mohon maaf, tidak lurus, menyimpang dan sesat. Mohon maaf, fikrohnya, ideologinya dipandang menyesatkan dan sesat. Yang pemahamannya lurus, ideologinya lurus, hanya cuma satu, yang di atas siratal mustaqim, para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka yang beriman kepada mereka ila yaumiddin, ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Dalam tafsir disebutkan, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis langsung Rasul yang menjelaskan, al-maghdubu alaihim, yang dimurkai, al-yahud, orang-orang Yahudi. Al-dhalun, yang dikatakan sesat, an-nasara, kaum Nasrani. Bukan kita menyampaikan, Rasul yang langsung mengatakan begini. Ya, dalam buku tafsir barakallahu. Sehingga mohon maaf, dengan tegas kita menyatakan dalam pandangan Islam, yang namanya fikrah sahihah, pemikiran yang benar, ialah Islam. Mohon maaf kita mengatakan pemikiran yang menyesatkan adalah fikrah Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, fikrah Nasrani dikatakan sesat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah, prinsip yang enggak mungkin diganggu. Ngoten nggih? Bekal diam. Ngoten nggih? Harus begitu. Islam menawarkan kepada umat manusia amnun fikri, rasa aman secara pemikiran, rasa aman secara ideologi. Apa penawarannya? Ya Islam sendiri. Islam secara kafah, yang secara utuh, secara totalitas ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW mulai A sampai Z, inilah fikrah yang aman, ideologi yang lurus, yang aman, membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Mohon maaf yang selain ini menyesatkan. Bukan kita yang mengatakan demikian, tapi Allah Azza wa Jalla. Yang satu dikatakan dimurkai, yang lain dikatakan sesat. Bukan saya yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terhadap ayat yang lainnya lah kita menegaskan di Ali Imran 33. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima daripadanya. Dan nanti di yaumul qiyamah, dia termasuk orang yang merugi. Yang ngomong siapa ini? Yang berfirman siapa ini? Allah Azza wa Jal, bukan saya ya. Barakallahu'alaikum. Maka Allah tegas menyatakan dalam ayat yang lainnya lagi, inna dina innallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Yang lain ditolak, enggak diterima. Yang lain dikatakan merugi di sini. Ini pandangan kaum muslimin. Yang ini tidak mungkin diganggu-gugat. Tidak mungkin dilepaskan dalam akidah seorang muslim. Ini prinsip. Yang benar ideologinya adalah Islam. Yang dimurkai Yahudi. Yang dikatakan sesat Nasrani. Barakallahu. Nah. Ngoten nggih? Oh, gini mantep ya. Ngoten nggih? Nggih. Mantep, Pak. Ini memang harus mantep, muslim gak mantep bahaya. Kalau dalam perkara prinsip seperti ini harus jelas. Baik. Kalau kepingin ideologinya lurus, kembali pada Islam yang benar ya. Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin pemahamannya lurus, pemikirannya lurus dan benar, kembali pada pemahaman Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Ada lagi yang namanya amnun iqtisadi, aman ekonominya, aman secara ekonominya. Dalam bab ini Islam menawarkan banyak bimbingan. Yang pertama ialah barakallahu fikum al-buyu' asy-syar'iyyah, ekonomi Islam yang dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab yang membahas masalah perniagaan Islam. Itu dalam semua buku fikih, semua mazhab itu ada. Islam memberikan bimbingan kepada umat manusia pada umumnya, muslimin secara khusus, di dalam perniagaan, di dalam perkara ekonomi, harus sesuai dengan bimbingan Islam. Ada aturan main di situ. Ada yang diharamkan dalam Islam, yang mubah, yang syar'i lakukan, yang haram tinggalkan. Akan muncul stabilitas ekonomi di sebuah tempat, di sebuah bangsa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Maka ekonomi Islam tidak boleh ada padanya riba. Tidak boleh ada padanya perjudian. maisir wal qimar. Tidak boleh ada padanya kezaliman, mendzalimi hartanya orang lain dengan tanpa hak. Tidak boleh adanya yang namanya kesamaran, kemajhulan, enggak transparan atau enggak jelas. Semua harus amanah, semuanya harus jujur, semuanya harus adil, semuanya harus jelas hukum syariat. Dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam buku fikih mereka pembahasan Kitabul Buyu. Ini yang boleh, ini yang syar'i, ini yang haram, yang boleh kerjakan, yang tidak tinggal. Barakallahu fikum. Itu nanti akan mewujudkan rasa aman yang rasa ketentraman dalam pembahasan ekonomi. Jadi dikuatkan dengan kondisi aman daerahnya, ekonominya akan kuat. Seperti yang disebutkan dalam doa dan juga Ibrahim di atas, ketika memohon doa supaya lembah Mekah dikasih dijadikan sebagai negeri aman, digandengkan dengan yang kedua, minta supaya dikasih rezeki dari semua arah. Rabbi ja'al hadza baldan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Minta supaya lembahnya aman, disertai dengan minta supaya dikasih anugerah rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, aman baru muncul ekonomi yang bagus. Juga ketika menjelaskan tentang negeri haram, tanah haram yang diamankan oleh Allah Azza wa Jalla, digandengkan dengan masalah ekonomi. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Sehingga rasa aman memunculkan ekonomi yang kuat, dan ekonomi yang kuat itu ketika berbasis ekonomi Islam. Tidak akan mungkin ekonomi sebuah tempat dan bangsa itu bisa tumbuh kembang dengan baik ketika dipenuhi dengan larangan agama, dipenuhi dengan riba, dipenuhi dengan perjudian, dipenuhi dengan yang haram dari Islam, dipenuhi dengan kezaliman. Nah mungkin tegas Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan barokah riba, dan Allah akan tumbuh kembangkan sadaqah-sadaqah yang ada. Riba menghancurkan ekonomi umat. Yang namanya perjudian menghancurkan ekonomi umat. Yang namanya keboliman-keboliman dalam ekonomi menghancurkan ekonomi umat. Allah yang mengatakan demikian. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan barokah harta riba, dan Allah akan tumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Sedekah itu syar'i, riba diharamkan dalam syariat. Solusi yang kedua atau bimbingan yang kedua ialah dengan menerapkan prinsip zakat, mengelola zakat dengan benar. Rukun Islam yang keberapa itu, Pak? Yang ketiga. Dalam Islam ada bimbingan untuk menunaikan zakat. Ini fungsinya sangat besar. Di satu sisi untuk menghilangkan penyakit bakhil dari seorang muslim. Yang kedua fungsinya untuk mensucikan harta bendanya. Yang ketiga untuk mensucikan orangnya supaya suci hatinya dengan itu. Yang keempat untuk menumbuhkan ekonomi umat. Yang kaya-kaya membantu yang miskin-miskin. Dan yang kelima, supaya interaksi antara kaya dan miskin itu bagus. Yang kaya perhatian sama yang miskin berterima kasih kepada yang kaya dengan zakatnya. Sehingga luar biasa sisi-sisi bimbingan Islam terkait dengan masalah ini, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika zakat itu ditunaikan dengan benar, ya, diberikan kepada mustahiknya dengan benar, maka akan muncul ekonomi yang sangat kuat melalui zakat ini tadi. Dan yang mengelolanya adalah pemerintah. Dalam pandangan Islam, yang mengelola zakat adalah pemerintah. Barakallah. Ada amrun iktisadi, amnul iktisadi. Akan merasakan penerangan secara ekonomi. Ditambah dengan kondisi yang aman tadi itu. Kondisi yang aman, yang damai, akan memunculkan ekonomi yang sangat kuat. Ekonomi akan tumbuh kembang ketika berbasiskan ekonomi Islam. Barakallahu fikum. Yang berapa lagi? Sosial. Amnun ijtima'i. Rasa aman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Wah, ini panjang lagi pembahasannya. Itu dimasukkan dalam konsep muamalah Islam, konsep akhlak Islam, konsep adab-adab Islam. Panjang, Pak. Nah, dari mulai skala kecil sampai skala besar. Dari mulai bimbingan berbakti pada orang tua. Orang tua perhatikan anak-anaknya. Dikasih bimbingan yang rinci. Hubungan pasutri. Bagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagaimana interaksi dengan kerabat-kerabat kita. Dengan silaturahim kepada kerabatnya kita. Berbuat baik dengan tetangga, rukun warga, RT RW, kemudian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah dengan kaum muslimin secara umum, yang memiliki keutamaan, yang memiliki jabatan dan keutamaan kedudukan, dimuliakan, para ulama, kemudian yang tua-tua, para pejabat, para penguasa, dan segala macamnya dimuliakan, dihormati. Interaksi dengan non-muslim juga dibahas dalam Islam dengan cukup panjang. Hidup rukun, hidup damai dalam negara yang sama, dalam bangsa yang sama. Selama tidak melanggar perjanjian. Selama tidak mengusik ketenangan kaum muslimin. Selama tidak membantai kaum muslimin. Hidup tenang, hidup damai. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh, tidak boleh ngebom dan segala macamnya. Dengan non-muslim yang di luar sana juga damai, namanya kafir mu'ahad, selama tidak ada mengusik ketenangan kaum muslimin yang datang ke negara Islam, negara kaum muslimin dengan visa resmi sebagai peserta mancanegara atau sebagai turis-turis mancanegara atau event olahraga atau pendidikan atau ekonomi atau apa begitu, dijamin keamanannya dengan tenang selama tidak melanggar aturan negara kita. Ila akhiri, tenang kondisinya. Tapi semua amalannya dan panjang pembahasan dalam Islam dengan konsep muamalah Islam, dengan konsep akhlak Islam, dengan konsep adab-adab Islam, dengan konsep ukhuwah Islamiyah secara khusus. Barakallahu fikum. Itu panjang pembahasannya. Itu ada dalam buku-buku para ulama dalam pembahasan Kitabul Adab wal Akhlak. Barakallahu fikum. Akan memunculkan ketenteraman, ya, hidup yang tenang, hidup yang damai. Interaksi yang baku dengan sesama luar biasa. Itu Islam. Nah, ini semuanya barakallahu fikum akan membuat suasana negara itu tenang. Maka muncul pembahasan yang berikutnya, amnun siasi. Aman secara politiknya. Nah, yang ini dibahas oleh para ulama kita barakallahu fikum dalam buku-buku akidah mereka menggunakan prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Mendengar dan mentaati penguasa kita yang sah. Barakallahu'alaikum. Sebagai warga negara diwajibkan untuk mendengar, mentaati penguasanya. Dengan syarat dia muslim. Yang kedua, dengan syarat bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia muslim. Dan yang kedua, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisi penguasa ini, apakah dia orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kejam, yang sadis, tetap kamu taati. Dalam kondisi apapun kitanya sempit, kitanya senang, kitanya suka, kitanya duka, dalam kondisi kita dianiaya atau yang lain-lainnya, tetap kita harus mentaati. Dalam hal apapun kita harus mentaati. Hanya dua syarat. Dia muslim dan yang kedua bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya amnun siasi. Sehingga kondisi bangsa itu tenang. Warga negaranya patuh-patuh, taat-taat. Tidak ada di situ yang namanya gerakan separatis. Diharamkan dalam Islam. Tidak ada di situ gerakan-gerakan terorisme. Diharamkan dalam Islam. Tidak boleh ada gerakan pemberontakan penguasa. Diharamkan dalam Islam. Jangankan memberontak, menghujat pemerintah. Diharamkan dalam Islam. Mencela penguasa, diharamkan dalam Islam. Menghinakan penguasa, diharamkan dalam Islam. Sehingga tenang kondisinya. Barakallahu fikum. Sehingga suasana siasahnya, perpolitikan dalam negerinya juga santun. Santun. Biasa pengangkatan, penurunan, pengganti itu biasa. Tapi dengan santun. Tidak ada cacimaki, tidak ada hujatan, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, dan juga yang lain-lainnya. Sebab itu melanggar bimbingan Islam. Barakallahu fiikum. Itu luar biasa. Amnun siyasi. Dan ini semuanya ketika dijalankan akan memunculkan amnun am, rasa aman yang menyeluruh di seluruh penjuru tanah air. Dari mulai masing-masing masyarakatnya jiwanya tenang, jiwanya tentram, dia punya iman, dia punya tauhid, dia orangnya saleh, bertakwa kepada Allah, sabar ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmat. Orangnya baik. Barakallahu fikum, ideologinya bagus, pemahamannya benar, dan menyesatkan. Secara ekonomi juga bagus, secara interaksi dengan sama juga baik, dengan penguasa juga bagus dalam menyikapi mereka. Maka semuanya akan menjadi tenang dan tenteram. Barakallahu fikum. Itu yang dicanangkan dalam Islam, itu yang diharapkan dalam Islam, itu yang harus diwujudkan dalam pandangan Islam. Itu yang harus dijaga dalam pandangan Islam. Dan ini semuanya sekali lagi melalui bimbingan, bimbingan Islam yang mulia, yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim, diajarkan dalam Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dijabarkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka, baik buku fikihnya atau buku akidahnya atau buku akhlaknya, dibahas panjang oleh mereka semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga kita akan bisa menyatakan dengan tegas, tidak ada yang sebaik bimbingan Islam. Tidak ada yang sebaik bimbingan Islam di dalam mewujudkan ketenangan, keamanan, ketenteraman, menjaga itu semua di sebuah bangsa, di sebuah negara. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan munculnya berbagai macam kerusakan dikarenakan pelanggaran terhadap bimbingan Islam, atau kalau terkait dengan kaum muslimin, anak-anak Islam yang tidak memahami Islam dengan baik dan benar, atau yang ketiga mereka salah jalan, salah jalur dalam memahami Islam atau menerapkan bimbingan Islam, sehingga muncul yang namanya radikalisme, muncul yang namanya terorisme dan segala macamnya. Itu bukan dari Islam, tapi dari kesalahpahaman dalam mengilmui Islam atau kesalahpahaman dalam menerapkan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Waktunya sudah menjelang, masih lama maghribnya ya? Masih lama ya? Kurang berapa menit? 5 menit. Barakallahu fikum. Namanya apa? Baik. Setelah semua dijabarkan, ada satu poin yang diingatkan oleh para ulama. Apa itu? Ya, tadi mewujudkan, menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian sebuah bangsa, sebuah negara. Itu kewajiban di pundak masing-masing muslim. Sebab ini ibadah. Sebab ini tuntutan syariat. Ini dambaan para anbiya wal mursalin. Baik. Dan yang kedua, dikarenakan tuntutan kehidupan masing-masing kita. Kepengin bahagia, ya harus aman ke kondisinya. Harus stabil bangsanya. Maka kewajiban di pundak kita masing-masing. Yang kedua yang diingatkan adalah, ini merupakan amal besar, proyek besar dalam Islam. Maka yang dinasihatkan yang kedua ialah, masing-masing kita harus ta'awun, saling bantu-membantu, saling gotong-royong, saling bahu-membahu untuk mewujudkan rasa aman ini, stabilitas bangsa ini, dan menjaganya. Harus ta'awun. Dikarenakan alal birri wa taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Maka kita harus saling bergandengan tangan. Kita harus saling bahu-membahu, gotong royong, saling menguatkan bersama-sama. Didahului oleh kita sendiri, keluarga, dan yang berikutnya lagi, kita bersama-sama untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, stabilitas dalam daerah kita, bangsa kita, negara kita, kita jaga, kita lestarikan, kita redam hal-hal yang merusaknya, dan semua itu ya ikhwan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fiik. Maka kaji Islam, pelajari Islam yang mulia ini, supaya antum tahu bagaimana bimbingan Islam yang indah dalam perkara ini. Baik, setelah kamu ilmui, setelah kamu pelajari, yakini, pegangi sebagai pedoman hidupnya kamu. Amalkan setelah itu. Wujudkan dalam keseharian kamu. Tampilkan di tengah-tengah masyarakat kamu. Sampaikan kepada orang lain Islam yang mulia ini, Islam yang agung ini, terutama dalam bab yang satu ini, barakallahu. Nah, seorang muslim bukan perusak bangsa. Seorang muslim bukan pembuat onar dalam sebuah bangsa. Seorang muslim bukan kaum pemberontak. Seorang muslim bukan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka sebagai orang yang memberikan perbaikan, menebar kemanfaatan, menebar kemaslahatan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Dan saya akan cukup sekian untuk sementara, ikhwan. Kita persiapan maghrib dan juga karena hujan ya, ikhwan, insyaallah ya. Saya benar ya. Nanti pada maghrib nanti saya teruskan sedikit atau mungkin yang mau tanyakan silakan. Wallahu a'lam. Bissawab, sementara cukup. Nakfilahuna walhamdulillahirabbil alamin.